بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ayuh alaikwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita kembali bersama-sama melanjutkan untuk mengambil fawaid ilmiah dari surat At-Tahrim. InsyaAllah kita sampai pada ayat yang ketiga dari surat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha falamma nabat bihi wa adharallahu 'alayhi 'arafa ba'dahu wa 'arada 'an ba'din falamma nabaha biha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabani al-'alimul khabir. Naam. Akhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum. Qawlu subhanahu wa ta'ala wa itasarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha, ketika nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan berita rahasia, membisikkan sebuah berita rahasia, ila ba'dhi azwajihi, kepada sebagian istri nabi. Nah, siapa ini? Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah atau As-Sa'di, qala katsirun minal mufassirin ya Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Nah, banyak para mufassirin menjelaskan tentang siapa istri Nabi yang disampaikan berita rahasia kepadanya, yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha. Nah, saudara dari Abdullah ibnu Umar. Beliau yang diberitakan oleh Nabi berita rahasia. Wa amara alla tukhbira bi ahadan, dan Nabi meminta kepada Hafsah kepadanya agar tidak disampaikan kepada pihak yang lainnya, kepada istri-istri yang lainnya. Fa haddatsat bihi Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Hafsah membocorkan rahasia tersebut, membocorkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Hatta ummahatun nabi, walaupun istri-istri nabi radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna jami'an. Nah, tidak ada yang maksum kecuali baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini jangan sekali-kali kita mencela para sahabat istri nabi. Semuanya telah Allah ridai semuanya. Walaupun demikian, mereka tetap sebatas manusia. Nah, yusib wa yukhti, yadhkur wa yansa. Nah, bisa benar dan juga bisa salah. Ingat dan juga bisa lupa. Itulah basyariyah. Demikian yang menimpa Hafsah bintu Umar. Beliau lalai menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apalagi kondisinya adalah para ummahat, kaum wanita. Nah, kaum wanita. Jangan sampai kita, apalagi wanita, di antara kita merasa aman dari kesalahan kita. Kalau Hafsah, Aisyah radhiyallahu anhunna, kesalahannya tertutupi oleh sekian banyak fadilah dan keutamaan yang telah mereka suguhkan kepada umat muslimin ini. Beda dengan kita. Beda dengan ummahat kita. Kesalahannya jangan ditanya. Dan belum ada jaminan dari Allah. Dan sudahkah kita menyumbangkan untuk dakwah, untuk agama ini? Nah, sehingga di sini kita sebagai kaum muslimin dan juga muslimat, nah, melihat berita ini bukan berarti kita serta-merta berpikir jelek kepada sebagian sahabat atau sebagian ummahatul mukminin. Tidak. Tetapi ini mengandung sebuah hikmah. Sebuah durus, sebuah pelajaran-pelajaran penting untuk kita gali. Nah, ini juga menekankan dan menegaskan bahwa Al-Quran turun kepada mereka. Sehingga mereka, para sahabat, betul-betul tahu persis tentang peristiwa nuzul al-ayat dan juga apa makna dan kandungannya. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah mengembalikan pemahaman nas-nas Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Nah, Ibunda Hafsah membocorkan rahasia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka fa akhbarallahu bidzalikal khabar alladhi adha'athu. Namun Allah, Dialah yang mengutus rasulnya, sehingga Allah menyampaikan berita kepada nabi, kepada rasul. 6. Berita yang telah dibocorkan, yang telah disebarkan oleh siapa? Hafsah tersebut. Ini juga menegaskan bahwa segala perkara, segala urusan, 6. Yang terkait dengan diniyah syar'iyah ini, nah, telah dijelaskan oleh agama, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada sesuatu kesalahan, kekurangan di masa Nabi, selama Nabi berdakwah hingga Nabi meninggal dunia, 6. Pasti Allah sampaikan, Allah jelaskan, termasuk peristiwa ini, sehingga tidak ada yang tersembunyi lagi, tiada yang tersembunyi bagi Allah dan tiada tersembunyi bagi nabinya dalam syariat ini. Nah, tiada yang samar bagi nabi, tiada yang kabur, semuanya jelas bagi Nabiuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Fa'arrafahan nabiyyu bi ba'dhi ma qalat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kepada Hafsah, 6, sebagian yang diucapkan Hafsah kepada Aisyah. Nah. Wa a'rada an ba'din. Dan Nabi menyembunyikan sebagiannya yang lainnya. Nah, yakni sebetulnya Allah telah menyampaikan dengan lengkap 6 ceritanya Hafsah kepada Aisyah. Proses berceritanya Hafsah, proses pembocoran Hafsah kepada Aisyah dengan lengkap Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi manakala Nabi berbicara kepada Hafsah, Nabi menyampaikan sebagian saja dan menyembunyikan yang lainnya. Kenapa? Nah, karaman minhu sallallahu alaihi wasallam wa hilmu. Nabi masih mabi dengan kemuliaannya dan sikap bijak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sayangnya Nabi tidak menyampaikan seluruhnya karena kemuliaannya dan karena rasa sikap bijaknya. Cukup sebagian sudah menjadi pelajaran bagi Hafsah. Walaupun tanpa diceritakan dengan lengkap, sudah menjadi pelajaran yang berharga bagi Hafsah radhiyallahu anha. Nah, ini membedakan Hafsah dengan umat yang lainnya. Sedikit diberi masukan sudah cukup. Nah, beda dengan umat-umat yang lainnya. Hatta sudah lengkap dan diulang-ulang, terkadang nah masih membantah, masih mendebat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, dan juga para ummahat, nah, untuk mudah menerima masukan, mudah menerima nasihat, mudah menerima wasiat, apalagi datangnya dari orang-orang berilmu, dari orang-orang bertakwa kepada Allah, dari para ulama. Semoga kita jauhkan dari sikap egois, sikap takabur, sikap keras kepala, nah, susah menerima nasihat, na'udzubillah. Nah, qalat lahu man ambaka hadha, ketika Hafsah mendengar Nabi mengetahui pembocoran tersebut, Hafsah bertanya kepada Nabi, siapa yang memberitakan kepada kamu wahai Nabi? Nah, padahal al-khabar alladzi lam yakhruj minna, berita itu rahasia juga, kami sampaikan kepada Aisyah, tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Aisyah. Nam qala nabani al-alimul khabir. Nabi menjawab, yang telah menyampaikan kepadaku adalah Allah yang Maha Al-Alim Al-Khabir. Alladzi la takhfa 'alaihi khafiyatun ya'lamu sirra wa akhfa. Yang tidak ada kesamaran sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada tersembunyi sedikit pun bagi Allah. Semuanya jelas bagi Allah. Semuanya tampak bagi Allah. Dialah Allah yang Ma'al Alim Al-Khabir. Ya'lam as-sirra wa akhfa. Yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang samar sekalipun, Allah Maha tahu. Nah, apa sih yang disampaikan, yang dirahasiakan oleh Nabi kepada Hafsah, kemudian disampaikan atau dibocorkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, telah kita jelaskan pada ayat yang pertama, yaitu masalah bahwa Nabi diharamkan menggauli para budaknya atau sebagian budaknya, yaitu Maria. Nah, dan atau sebuah berita Nabi dilarang meminum madu. Nah, pada peristiwa bersama Zainab bintu Jahsyin. Nah, inilah berita yang agar disembunyikan oleh Hafsah. Jangan saya bocor kepada istri-istri yang lainnya bahwa Nabi dilarang untuk menggauli Maria atau meminum madu. Ternyata bocor atau dibocorkan oleh Hafsah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyingkap semuanya itu. Nah, sekali lagi ini pelajaran yang berharga untuk kita semua. Ayat ini menceritakan bagaimana hubungan istri-istri Nabi dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Sebuah hikmah yang besar. Sebuah hikmah yang mendalam. Terkhusus untuk suami istri. Naam. Dalam rumah tangga Nabi membina, memberikan teladan dan uswah dan qudwah kepada segenap umat bagaimana menghadapi para istri-istrinya. Jikala istri itu salah, lupa atau lalai, hadapi dengan sikap tenang, sikap yang bijak, jangan gegabah, jangan istijal terburu-buru. Nah, al-istijal minasyaitan. Al-ajalah minasyaitan. Sebagai Nabi menghadapi istrinya Hafsah radhiyallahu anha dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kedua, kita tekankan lagi bahwa ini peristiwa yang besar. Nah, kesalahan yang pada yang menimpa kepada sebagian ummahat al-mu'minin tersebut jangan dikiaskan dengan kita atau jangan kita terburu-buru menilai negatif lalu mencela sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah di mana mereka menuduh ummahatul mu'minin dengan tuduhan-tuduhan yang keji, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Di antara prinsip akidah min usulis syiah rafidah, mencela dan mengkafirkan termasuk para istri. Ayat ini memiliki hikam yang besar. Inilah rumah tangga. Sekalipun rumah tangga Nabi, ada pernak-perniknya, ada lika-likunya. Itulah istri-istri Nabi, mereka bukanlah orang-orang yang maksumah. Apalagi kita semua. Apalagi kita. Baik para suami, ataupun azwaj, para istri-istri. Justru ini menggambarkan bagaimana kesabaran Nabi mendidik para istrinya. Dan juga bagaimana mudahnya istri Nabi menerima nasihat dan wasiat. Sehingga perahu rumah tangga itu terkendali. Tidak goncang. Tidak mudah terhempas oleh ombak di lautan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita petik. Fawaid ilmiah, khuluqiyah, wa adabiyah dari ayat yang mulia ini. Sekali lagi, itulah faedah-faedah yang berharga, nafisah, yang semestinya untuk kita petik bersama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal muddari sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. والحمد لله رب العالمين